Faman fa'ala syai'an min hadhil muharramat fa'alaihil ithmu wal kafaratu ayil fidyah. Barang siapa yang melakukan satu dari beberapa keharaman yang telah disebutkan, maka dia berdosa dan diharuskan membayar kafarah, ya. Kafarah itu ya denda, ya. Di sini diartikan fidyah, ya. Illa aqdan nikahi fala yajibu alaihil fidyatu li'adami husulil maksudi minhu li'adami husulil maksudi minhu wahwal in ikodu. Jadi ada keharaman yang tidak mengharuskan kafarah, ya, yaitu kafarah atau fidyah, yaitu akad nikah. Mengapa akad nikah tidak mengharuskan fidyah? Karena akadnya tidak sah, ya. Karena tujuan dari hal itu tidak terjadi, yaitu kesahan akad nikah. Bihilafi bakil muharramat, berbeda dengan keharaman-keharaman yang lain. Jadi keharaman yang lain itu kalau dilakukan kan keharamannya sudah apa? Terjadi. Maksudnya tujuannya bisa tercapai. Li'annahu istamta'a bima huwa muharramun alaihi afada dzalikal khisni. Jadi karena keharaman-keharaman yang lain itu sudah dilakukan, maksudnya tujuannya sudah dilakukan. Jadi mengambil apa, mencari kesukaan dengan melakukan keharaman itu. Qawala Nawawi fil idhah wa yajibu 'alal muhrimi at-tahaffudzu min hadhil muharramat illa fi mawadil udri ladzi nabahna 'alaiha. Imam Nawawi dalam kitab Idhah mengatakan bahwa seorang yang dalam status ihram, dia diharuskan untuk menjaga dari keharaman-keharaman ini, kecuali tempat-tempat udur, ya. Tempat-tempat udur yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Wa rubbama martakaba ba'dul amah syai'an min hadhil muharramat faqala aftadi mutawahiman annahu biltizamil fidyah yatakhallasu min wabalil maksiyah. Jadi begini, terkadang ada orang awam itu yang sok-sokan, ya. Maksudnya dia haji itu kan bawa uang banyak. Jadi dia melakukan keharaman, tapi dia melakukan keharaman dan dia mudah saja melakukan itu. Maksudnya, wah, gampang lah, nanti saya bayar fidyah, nanti saya bayar denda. Jadi menyepelekan keharaman dan membayar denda itu tidak meloloskan dia dari maksiat. Jadi melakukan keharaman itu kan tadi dua, ya, konsekuensinya dua, satu dosa, dua maksiat. Jadi maksiat satu dosa, dua fidyah atau denda, ya. Jadi kalau membayar denda itu bukan berarti dia bebas dari maksiat. Itu kesalahan itu. Wa dzalika khata'un sharih wa jahlun qabih. Fa innahu yahrumu 'alaihil fi'lu. Jadi menurut Imam Nawawi, perkataan seperti itu, orang-orang awam yang mengatakan, orang-orang awam yang menyepelekan keharaman ini karena dia nanti membayar fidyah, itu adalah kesalahan yang jelas dan kebodohan, ya. Kebodohan yang buruk. Karena hal itu haram dilakukan. Wa idza khalafa athima wa wajibat al-fidyah wa laysatil fidyah mubihatan lil iqdam 'alal fi'lil muharram. Nah, ini, ya. Ini yang saya jelaskan tadi. Dia dia apa itu? Tidak memahami bahwa antara dosa dan fidyah dan denda itu tidak dua hal yang saling keterkaitan. Artinya membayar denda itu tidak menjadikan keharaman boleh, ya, tidak memperbolehkan melakukan keharaman. Wa jahalatu hadzal qa'il ka jahalati man yaqul ana asyrabul khamr wa azni wal haddu yutahhiruni. Hal ini seperti orang yang mengatakan, saya mau minum khamr, saya mau zina. Nanti kan kalau sudah di had, ya, sudah di hukum, itu hukuman itu kan bisa menghilangkan dosa saya. Jadi hukuman itu tidak menghilangkan dosa, ya. Itu dua hal yang berbeda antara hukuman dan dosa. Wa man fa'ala syai'an mimma yuhkamu bitahrimihi faqad ahraja hajjahu min ayakuna mabrura. Nah, ini yang bahaya. Seseorang yang melakukan keharaman-keharaman haji, maka dia telah menjadikan hajinya tidak berkah, tidak baik, ya, tidak mabrur. Tidak haji yang mabrur. Jadi impian semua orang yang haji itu kan hajinya berstatus mabrur, haji yang baik. Dan orang yang melakukan hal ini, maka dia menjadikan hajinya tidak mabrur. Wa yazidul jima'u 'ala dzalika bil ifsadi. Dan khusus untuk zina, selain berdosa, zina ini bisa merusak haji ya, bisa merusak haji. Idza kana qabla tahallulaini la bainahuma. Kalau dilakukan sebelum dua tahallul, tapi kalau dilakukan di tengah-tengah tahallul itu tidak merusak haji ya, tidak merusak haji. Wa qala an-Nawawi fil idza hadza idza jama'a amidan aliman bitahrim fa in kana nasiyan aw jahilan bitahrim aw jumi'atil mar'atu mukrohan lam tafsud al-hajju alal asah wala fidyata aidan alal asah. Imam Nawawi dalam kitab Idhah menjelaskan hukum ini berlaku bagi orang yang berhubungan badan dengan sengaja dan mengetahui keharaman. Artinya kalau berhubungan badan tidak sengaja, artinya lupa ya, lupa kalau dia ihram ya, nafsunya sudah memuncak, dia lupa kalau posisi ihram itu kan tidak sengaja, atau tidak mengetahui keharamannya. Ini biasanya bagi orang-orang yang baru masuk Islam ya. Atau perempuan yang disetubuhi dengan dipaksa suaminya ya. Ini jangan dibayangkan zina, tapi zina juga masuk sebenarnya. Maka hajinya tidak rusak ya, dan juga tidak harus membayar denda, tidak harus membayar fidyah menurut pendapat asoh. Kalau istilahnya asoh itu biasanya lawannya juga kuat. Wawujubul qadha'i, wawujubi ya, wawujubil qadha'i. Jadi selain hubungan badan bisa merusak haji, hubungan badan juga mengharuskan qadha' ya, mengharuskan qadha' haji. Ayil i'adati tsanian lima afsadahu walau tatawuan min kinin aw sabi. Jadi qadha' itu maksudnya mengulangi haji kedua kalinya. Mengulangi haji yang dirusak menggunakan jima ya, walaupun haji itu sunnah ya. Jadi haji sunnah itu kadang harus dikodok, maksudnya hajinya sunnah tapi kodoknya wajib, itu ada gambaran seperti itu. Dan ini juga berlaku bagi budak maupun anak kecil. Falau ahrama bil kodoki asro marot wa absadal jami'a lazimahu kodok wahidin anil awal wa kafaro tun likulli wahidin minal asri afada dzalika Ibnu Hajar. Andai kata ada seseorang yang apa ya, melakukan haji kemudian dia berhubungan badan lalu dia mengulangi haji itu, mengqadha haji itu. Ternyata saat dia qadha berhubungan badan lagi sampai 10 kali. Jadi qadha 10 kali karena dia berhubungan badan 10 kali. Maka semuanya ya rusak, semua haji itu rusak dan dia hanya diharuskan qadha satu saja. Hanya diharuskan qadha untuk yang pertama, dan untuk haji setelahnya itu diharuskan membayar kafaroh ya. Jadi kan satu haji qadha-nya 10 kali ya, yang satu diqadha-i, kemudian yang 10 itu cukup dibayar kafarat saja. Afadzalika Ibnu Hajar.